bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Masih ku merasa aku terbang, kenanganku jauh. Langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Dan bila semua tercipta tanpa harus ku merasakan cinta yang tersisa, hamba hidup terasa bagai bintang di surga dan seluruhnya dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Terbang kenanganku jauh, langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Dan bila semua tercipta tanpa harus ku merasa, dan cinta yang tersisa tanpa hidup terasa.